السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد معاشر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, kita akan kembali membahas tema kitab, yaitu kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan memasuki pasal yang kelima yang berjudul Fi Bayani Mafahim Khati'atin Fi Tahdidil Ibadah. Kata beliau, penjelasan tentang pemahaman yang salah di dalam batasan ibadah. Jadi sebagian kaum muslimin salah dalam memahami batasan ibadah. Lalu apa sebenarnya batasan ibadah? Ini yang akan beliau sampaikan. Beliau berkata, Hafizahullah, al-ibadat tauqifiyah. Ibadah-ibadah itu memiliki sifat tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Bimakna, dalam artian kata beliau, annahu la yushra syai'un minha illa bidalilin minal kitabi wassunnah. Adapun yang dimaksud dengan ibadah itu adalah tauqifiyah, sesungguhnya tidak disyariatkan sesuatu dari syariat kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ya. Jadi ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? La yushra syai'um minha illa bidalilin minal kitabi wassunnah. Tidak disyariatkan sesuatu dari syariat itu kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma lam yushra yu'tabaru bid'atun mardudah. Dan apa-apa yang tidak disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, artinya tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini dianggap sebagai perkara bid'ah yang tertolak. Ya, dianggap sebagai bid'ah yang tertolak. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ay mardudun alaihi amaluh. Maksudnya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'tham alaihi. Bahkan pelakunya mendapatkan dosa. Li'annahu ma'siyatun wa laisa ta'ah. Karena itu adalah maksiat dan bukan ketaatan. Ya, perkara-perkara yang dianggap ibadah tetapi tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut yu'tham alaih. Ya, disebabkan oleh perbuatan tersebut seseorang mendapatkan dosa. Karena perkara tersebut adalah maksiat la ta'ah dan tidak disebut sebagai ketaatan. Thumma, kemudian kata beliau, innal manhaja as-salim, sesungguhnya metode yang benar, fi ada'il ibadatil masyru'ah, di dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, adalah al-i'tidal, yaitu bersikap i'tidal. Kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, melaksanakan perintah-perintah Rasul ibadah, dan metode yang benar di dalam melaksanakan perintah Allah juga melaksanakan perintah Rasul adalah al-i'tidal, bersikap lurus, bersikap tegak. Maksudnya kata beliau, al-i'tidalu baina at-tasahuli wat-takasul wa baina at-tashaddudi wal-gulu. Adapun yang dimaksud dengan al-i'tidal, kata beliau adalah tidak memudahkan satu ibadah dan bermalas-malasan mengerjakannya, ya, tidak menganggap sepele satu ibadah dan bermalas-malasan mengerjakannya. Ini sisi yang pertama, ya, tidak menganggap sepele satu ibadah dan tidak bermalas-malasan mengerjakannya, dan di waktu yang sama bainat tasyaddudi wal gulu, kita menghindari sifat keras dan sifat ekstrim dalam beribadah. Jadi sikap menyepelekan dan bermalas-malasan tercela. Begitupun sikap keras dan ekstrim dalam beribadah ini pun tercela. Jadi kita harus i'tidal, tegak di antara dua kutub yang tercela. Yang pertama adalah at-tasahul wat-takasul, yaitu sisi menyepelekan dan bermalas-malasan, itu tidak benar dalam ibadah. Dan sisi yang kedua adalah at-tasyaddud wal-gulu, bersikap keras dan berlebih-lebihan dalam ibadah, atau bersifat ekstrim dalam ibadah. Ini kedua sisi ini tidak dibenarkan, dan ini bukan manhaj yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, fastakim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Ini ayat yang sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Jadi Allah berwasiat kepada nabinya, fastakim kama umirt. Fastakim, tegak luruslah, istiqomahlah engkau. Di atas apa kita harus istiqomah? Kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqomah itu di atas perintah, ma'asyiral muslimin. Di atas apa-apa yang Allah perintahkan dan di atas apa-apa yang Rasul ajarkan. Fastaqim kama umirt, tegak luruslah engkau, i'tidallah engkau, istiqomahlah engkau, kama umirt, sebagaimana engkau diperintah. Ya, jadi kita istiqomah di atas apa? Di atas perintah. Garis bawahi kalimat perintah, di atas perintah, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas pendapat fulan wa fulan, tidak. Fastaqim kama umirt, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintah. Ya, garis bawahi kalimat sebagaimana kalian diperintah. Wa man taba ma'ak, dan siapapun yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan di dalam beristiqamah di atas perintah ini, la tatghaw, jangan kalian melampaui batas. artinya pertengahan. Ya, antara at-tasahul wat-takasul wa baina at-tasyaddud wal gulu. Kita pertengahan antara sikap menyepelekan ibadah dan bermalas-malasan, dan sikap keras dalam ibadah dan sikap ekstrim. Kita berada di tengah. Ya. Kemudian beliau berkata, فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا رَسْمٌ لِخُطَّةِ الْمَنْهَجِ السَّلِيمِ. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat rasmun, terdapat garis, لِخُطَّةِ الْمَنْهَجِ السَّلِيمِ, yang menggambarkan ya gambaran tentang metode yang benar, fi fi'lil ibadat, di dalam melaksanakan ibadah. Jadi ayat ini menjadi apa? Menjadi rasmun. Menjadi satu garis. Menjadi satu aturan yang menggariskan untuk kita bagaimana seharusnya kita beribadah. Jadi bagaimana seharusnya kita beribadah adalah pertama istiqomah di atas perintah. Itu satu. Istiqomah di atas perintah. Yang kedua, wala tatghaw. Dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian beliau berkata, wa dzalika biistiqamati fi fi'liha 'ala at-tariqil mu'tadil. Yaitu kita istiqamah di dalam melaksanakannya di atas jalan yang pertengahan, tidak menyepelekan dan tidak berlebih-lebihan. Alladzi laisa fihi ifratun wala tafrin. Hasb asy-syara', yaitu sesuai dengan perintah. Ya. Jadi tidak menyepelekan, tidak berlebih-lebihan. Kapan kita keluar dari sifat menyepelekan dan berlebih-lebihan, ikuti syariat, kata beliau. Tsumma akkada dzalika biqaulihi wala tatghaw. Kemudian hal ini ditegaskan dengan firman Allah, wala tatghaw. At-tatgaw, kalimat tatgaw kata beliau artinya at-tugyan, yaitu mujawazatul haddi bitasyaddudi wattanattu'. Yang dimaksud dengan janganlah kalian tatgaw, janganlah kalian bersifat ekstrim dan berlebih-lebihan dalam ibadah. Walamma 'alima sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada tiga orang di antara sahabatnya, ya, yang mereka menganggap sedikit amalannya, maka mereka berkata, ana asumu wa la uftir. Aku senantiasa akan berpuasa dan tidak berbuka, puasa terus-menerus. Yang lain berkata, ana usalli wala arqud. Saya akan terus menerus salat dan tidak akan tidur. Dan yang ketiga berkata, ana la atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikahi perempuan. Maka ketika mendengarkan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun saya, ana fa asumu wa uftir, saya berpuasa dan juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka itu bukan golonganku. Masya Allah. Ya. Jadi Nabi tidak suka sifat ekstrim. Ada yang mengatakan saya akan puasa, terus menerus puasa. Tidak benar. Saya akan sholat terus menerus sholat, tidak benar. Saya tidak akan pernah menikahi wanita untuk konsentrasi beribadah, tidak benar. Apa kata Nabi? Saya puasa dan saya berbuka. Saya sholat dan saya tidur. Dan saya menikah dengan wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Ya? Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk ke dalam umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, "Wa hunaka al-an fi'atan minan nasi ala tarafay naqidin fi amri al-ibadah." Dan hari ini, kata beliau, kita mendapatkan dua kelompok di antara manusia yang saling bertentangan di dalam memahami ibadah. Hari ini, kata beliau, kita melihat dua kelompok manusia yang saling bertentangan di dalam memahami ibadah. Al-fi'atul ula, kelompok yang pertama, qassarat fihim mafhum al-ibadati wa tasahalat fi adaiha hatta atalat kathiran min anwa'iha. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mempersempit, memperkecil makna ibadah. Dan mereka menyepelekan perkara ibadah. Sehingga mereka atalat, menonaktifkan, menghilangkan fungsi dari sekian banyak ibadah. Jadi mereka menjadikan ibadah-ibadah itu tidak berfungsi. Kenapa? Wa qassaratha ala a'malil mahdudah. Karena mereka membatasi ibadah di dalam amal-amal yang sempit. Wa sya'air qalilah tu'addi fil masjid faqat. Dan mereka membatasi ibadah itu hanyalah syiar-syiar, ritual-ritual yang sedikit yang dilakukan di masjid. Jadi mereka menganggap ibadah itu perkara yang sifatnya privasi, perkara yang sifatnya pribadi yang hanya dikerjakan di masjid. Adapun Anda di luar masjid, jangan bawa-bawa ibadah. Anda sudah sampai di kantor, sudah sampai di pasar, Anda menjadi seorang pemimpin di dalam satu pemerintahan. Anda menjadi pemimpin perusahaan. Anda berada di keluarga Anda, jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa ibadah. Ini yang hari ini kita sebut dengan orang-orang sekuler. Ya, orang-orang sekuler. Ya, sekularisme. Ini berbahaya. Ya, karena kita dituntut dalam agama ini untuk menjadi Islam seutuhnya. Tidak bisa setengahnya Islam, setengahnya kafir. Misalnya tidak bisa. Setengahnya Islam, setengahnya ateis. Tidak bisa. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Tidak bisa kita membatasi Islam itu hanya di masjid saja. Tidak bisa kita membatasi ibadah itu hanya di masjid saja. Hanya terkait dengan ritual saja. Ini kata beliau, ya. Ini kelompok yang pertama. Wala majala lil ibadati fil bait. Dan mereka berpendapat, ya, tidak ada ruang lingkup ibadah di dalam rumah. Tidak juga di kantor. Tidak juga di pasar. Tidak juga di jalan. Tidak juga di dalam muamalah. Tidak juga di dalam politik. Ya, tidak juga di dalam menyelesaikan persengketaan. Dan di dalam perkara-perkara lain dari urusan kehidupan manusia. Jadi mereka adalah kelompok yang membatasi ibadah itu hanya di masjid. Ini sekuler, sesat. Ya, bertentangan dengan ajaran Islam. Sekularisme. Ya, sudah dipatwakan haram oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sekularisme. Yang membatasi makna ibadah sebagai ritual yang dikerjakan di masjid. Ah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya. Kita sebagai orang Islam menyadari dan yakin bahwa ajaran Islam adalah sempurna. Memiliki sifat sempurna. Ya, syumuliyah. Mencakup segala urusan kehidupan kita. Semuanya telah diatur dengan sempurna oleh agama Islam. Oleh karenanya kita tidak boleh membatasi ibadah dengan makna yang sempit, hanya berupa ritual-ritual yang dilakukan di dalam tempat ibadah. Kemudian beliau berkata, "Na'am, lil masjidi fadlun." Betul, masjid itu memiliki keutamaan. Wajibu an tu'adda fihi shalawat al-khams, dan kita wajib mengerjakan salat lima waktu, betul. Walakinnal ibadata tashmal kulla hayatil muslim. Tetapi makna ibadah yang sebenarnya adalah mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan seorang muslim. Dakhilal masjid wa kharijahu, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Jelas ma'asirul muslimin? Nah, jadi kita harus jadi sosok muslim yang kafah. Ya, kalau kita di masjid beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, maka begitu pun di kantor, kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Tidak boleh korupsi, harus bersifat amanah, berkata jujur, ya, lalu tidak bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perkara yang haram seperti riba, seperti kezaliman, dan perkara-perkara yang lain. Begitupun kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di satu lembaga pemerintahan, kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi duta-duta agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan kabar gembira tentang kesempurnaan agama Allah, keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, jadi kelompok yang pertama membatasi makna ibadah kepada makna ritual di masjid, titik. Ah, ini kelompok yang sesat. Kelompok yang kedua, kata beliau, wal fi'atu tsaniyah tashaddadat fi tatbikil ibadati ila haddit tatarruf. Mereka keras di dalam memahami penerapan ibadah, sehingga mereka sampai kepada taraf ekstrim. Farafa'at mustahabbati ila martabatil wajibat. Maka mereka menjadikan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, perkara-perkara yang sifatnya mustahab, seolah-olah itu adalah perkara yang wajib. Waharramat ba'dal mubahat. Dan mereka mengharamkan perkara-perkara yang mubah. Ya. Jadi yang sunnah mereka naikkan kepada martabat wajib. Dan yang mubah mereka ganti menjadi haram. Wa hakamat bitadlili awil takhti'ah ala man khalafa manhajaha. Dan mereka menganggap sesat dan menganggap salah siapapun yang menyelisihi manhaj mereka. Jadi ada yang berlebih-lebihan, saya enggak mau dunia. Beribadah, berzikir, tidak perlu bekerja. Ya, mereka pergi ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke gunung-gunung hanya untuk beribadah. Ya, lalu pada akhirnya mereka meminta-minta kepada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak boleh. Ekstrim tidak boleh. Menyepelekan tidak boleh. Ya. Wa khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita katakan, kata beliau, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan pantaslah kita katakan, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan atau perkara yang dibuat-buat dalam agama. Dan alhamdulillah ma'asirul muslimin, agama kita sudah sempurna. Ya. Jadi kita tidak butuh penambahan, pengurangan. Karena kalau kita tambah sesuatu untuk agama ini, artinya belum sempurna. Begitupun kalau kita kurangi sesuatu dari agama ini, artinya belum sempurna. Kita tinggal menjalankan saja. Minallahir risalah. Risalah itu datangnya dari Allah. Syariat datang dari Allah. Wa 'alal rasulil balagh. Tugasnya rasul itu menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Adapun tugas kita taslim, tunduk. Laqad taraktukum 'ala mahajjatil baydha. Aku telah tinggalkan kalian, wahai umatku, kata Nabi, di atas jalan yang putih, jalan yang jelas, ya, lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya, masya Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ma bakiya syai'un yuqarribukum ilal jannah. wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyinalah. Tidak lagi tersisa perkara yang bisa mengantarkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal kita mau tidak melaksanakannya. Ya. Tinggal kita mau tidak tunduk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman silahkan beriman, ini jalan keimanan sudah jelas. Yang mau kufur silahkan kufur, ini kekufuran sudah jelas. Keimanan jalannya ujungnya kita tahu di mana, dan kekufuran kita pun tahu ujungnya di mana. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama kita. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib. Karena sudah nampak, sudah jelas di hadapan kita mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada teladan yang paling baik kecuali beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Allah alam bisawab. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Egg roll maker tipe ARD 303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditek. Dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas, yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Fan pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik, mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu. Sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbret tipe ARD BM55X. Bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbret tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Body mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa satu buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita baca pasal yang kelima dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu terkait dengan penjelasan tentang pemahaman yang salah di dalam batasan atau ruang lingkup ibadah. Kita sudah jelaskan bahwa ruang lingkup ibadah adalah sesuatu yang luas. Tidak hanya terkait dengan masjid, terkait dengan salat, tetapi kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, di dalam rumah, ketika kita di pasar, di kantor, di sekolah dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang sempurna, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang mulia, yang sempurna, berasal dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah, ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh berada di antara salah satu dari dua sisi yang salah. Yang pertama adalah sisi menganggap remeh dan menyepelekan ibadah, dan sisi yang kedua adalah sisi keras dan berlebih-lebihan dalam ibadah. Tapi kita i'tidal alias pertengahan, yaitu kita melaksanakan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penelpon dari Medan, Ibu Ita, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Begini Ustaz, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz, berapa menitkah kira-kira jaraknya? Berapa menitkah kira-kira jaraknya dari azan subuh ke salat subuh, Ustaz? Azan subuh ke dari azan subuh ke salat subuh. Subuh, iya Ustaz. Itu saja Ibu. Iya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Azan subuh adalah alamat masuknya waktu salat subuh. Artinya seorang muslim dia diperbolehkan melaksanakan salat subuh ketika dia mendengarkan azan subuh. Karena azan subuh itu adalah alamat masuknya waktu salat subuh. Hanya saja, ya, sebelum salat subuh ini ada salat yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita lakukan sebelum kita salat fajar, salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, sawa'un kana muqiman aw musafiran. Baik ketika beliau mukim atau musafir. Oleh karenanya dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min raka'atayil fajr. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat sunnah melebihi 2 rakaat di waktu fajar. Oleh karenanya, kalau kita diberikan amanah sebagai pengurus dari dewan kemakmuran masjid, ya dianjurkan atau hendaknya kita membuat aturan di mana kita memberikan kesempatan bagi jamaah masjid untuk bisa memanfaatkan antara azan dan iqamah, khususnya di waktu subuh. Oleh karenanya saya berpendapat paling minimal kita kasih waktu antara 10 sampai 15 menit setelah dikumandangkannya azan subuh, barulah dikumandangkan iqamah. Apa tujuannya ma'asyiral muslimin? Agar kita bisa menggunakan waktu yang mulia tersebut untuk beribadah kepada Allah, yaitu salat 2 rakaat, untuk berdoa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam rangka memberikan kesempatan bagi kaum muslimin, ya, karena kondisi bangun tidur itu berbeda dengan salat zuhur, asar dan lain sebagainya. Kebanyakan kaum muslimin terkadang bangun dari tidurnya, dia hendak pergi ke kamar kecil, buang hajat dan lain sebagainya. Maka kita kasih waktu 10 sampai 15 menit agar kaum muslimin bisa mendapatkan keutamaan 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh yang memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi antara kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, Allah alam bisawab. Walaupun tidak ada ketentuan khusus, ini dalam rangka dalam rangka kemaslahatan, memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin agar mereka bisa memaksimalkan waktu di antara azan dan iqamah di waktu subuh. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya jika kita menyumbang uang untuk masjid yang sering melakukan kebid'ahan? Wallahu a'lam bishawab ya, kita menyumbang untuk masjid bukan untuk acara kebid'ahan, itu harus dibedakan ya. Kita menyumbang untuk masjid, innamal a'malu binniat. Kalau menyumbang untuk masjid berarti untuk fasilitas seperti pembangunan, pengembangan masjid, pembelian kelengkapan masjid seperti karpet, seperti sabun untuk membersihkan lantai masjid dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Artinya ketika ada masjid yang merupakan rumah Allah dijadikan sebagai tempat melakukan kebid'ahan, itu bukan alasan kita untuk tidak membantu masjid tersebut. Karena masjid tetaplah masjid. Terlepas kemungkaran yang terjadi di dalamnya, itu adalah perkara lain di mana kita punya kewajiban memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Tapi masjid tetaplah masjid yang harus kita muliakan sebagai tempat di mana kaum muslimin melaksanakan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada penelpon Bapak Komarudin, coba kita angkat. dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Terputus, Masya Allah. Bisa dicoba lagi, Bapak Komarudin di Kalimantan Selatan. Kita memasuki pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Di desa saya, tiap malam Jumat, satu pekan sekali, diadakan pengajian yang isinya membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Dikirim ke leluhur anggota pengajian, terus tahlil istighosah, manakib, itu bagaimana? Allah alam bisawab, ya ini perkara yang baru dalam agama. Ini perkara yang baru dalam agama. Lau kana dhalika khairan, lau kana dhalika khairun la sabakuna ilaihi. Seandainya perkara itu bagus, tentunya Nabi sudah melaksanakannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam ibadah, maka dia tertolak. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon Bapak Mulyadi di Riau, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum Ustaz. Suara Bapak sangat kecil sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, ini saya doakan Ustaz sehat-sehat. Mohon maaf Bapak, suara Bapak tidak terdengar. Kecil Ustaz ya. Suara Bapak kecil, terdengar tapi sangat kecil. Oh iya ya. Silakan. Nah ini udah. Baik, baik, bagus, silakan Pak. Begini Pak, ini ada sedikit pertanyaan ini dari saya ini Pak. Begini tadi, desa kami ada sebuah masjid dekat rumah saya. Halo? Iya Pak, lanjutkan, dipercepat Pak. Iya, ini imamnya itu kalau membaca surah itu selalu ada tambahan hurufnya gitu Pak. Membaca apa Pak? Membaca surah di dalam sholat. Dalam sholat? Ya, selain Fatihah. Itu ada tambah hurufnya, misalnya membaca surah Asyam itu kan, nanti wasamsi waduha, haha, gitu. Tambah dia satu huruf. Baru baca surah Al-Wadiyah nanti pas ayat apala yang zuruna ilal ilal ibili kaifa itu kaif itu tambah dua dia. Kaifa? Ilal ibili kaifa kulitot itu. Iya betul, ditambahkan apa? Ya itu, kainya itu jadi dua aja. Kaifafa. Kaifa gitu. Iya, kaifanya jadi dua kali, jadi fa-nya jadi dua kali. Kainya itu jadi dua. Kaifa. Iya. La haula wala quwata illa billah. Itu jadi begini, Tad. Udah pernah ditalkin dari belakang gitu kan waktu sholat. Tapi tidak pernah berusaha untuk membenahi imam ini. Apakah tidak bisa dilarang untuk jadi imam? Tidak bisa, Tad. Soalnya di sini yang mayoritas itu menginginkan dia imam gitu. La haula wala quwata illa billah. Selain orang yang sudah belajar lah, gitu, yang tahu dia kalau tidak salah. Allah alam bisawab, Pak. Ya, yang saya pahami yang seperti itu, Bapak tidak sholat di belakang orang yang seperti itu. Tapi ini masjid ini dekat sekali dengan rumah kami, Pak. Gimana, Pak? Masjid ini dekat sekali dengan rumah kami. Oh iya, tidak masalah. Masjidnya rumah dekat dengan rumah Bapak. Untuk kalau memang Bapak tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut, ya, Bapak tidak bisa mengubah kemungkarannya, paling minimal Bapak tidak hadir di kemungkaran tersebut. Bapak cari tempat yang lain yang dengannya Bapak bisa melaksanakan sholat. Karena ini sudah menambahkan kalimat dalam Al-Quran, ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya. Artinya bisa sampai kepada derajat dia mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya menambahkan kata, dan ini kesalahan yang fatal. Apalagi dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan, lalu dia ulang-ulang terus-menerus. Entah dasarnya apa, Ini berbahaya sekali, Pak. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi sesuatu yang sudah tetap dari Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar menasehatinya, ya, atau misalnya Bapak menghubungi tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, menanyakan perihal kondisi orang tersebut. Karena ini bisa, na'udzubillah, bisa dianggap sesat, menyimpang dari agama Allah ketika dia berani menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran. Allah alam bissab. Baik. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Dan tentunya kesalahan dalam membaca Al-Quran ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan, ya. Yang kesalahan yang tidak dimaafkan adalah yang bisa merusak makna, mengacaukan makna, atau mengurangi atau menambahkan. Misalnya diganti siratal ladina an'amta jadi an'amtu. Harusnya kan siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Kalau diganti an'amtu, jadi kembalinya bukan kepada Allah, tapi yang membaca jalan yang telah aku, atau an'amti misalnya, jadi perempuan. Itu tidak boleh dalam Islam. Itu pelanggaran disebut lahnul jali, yaitu lahan yang jelas, yang itu tidak boleh, ya, menjadikan rusak sholat seseorang. Wallah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan singkat. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berjualan lewat online seperti yang ada gambar binatang ataupun boneka? Baik. Wallah alam bissawab, secara umum jualan online tidak masalah. Dan boneka untuk anak-anak dijelaskan oleh para ulama tidak masalah, ya. Boneka, ya, berjualan boneka untuk anak-anak. Dahulu Aisyah disebutkan memiliki, Rasulullah melihat di rumahnya Aisyah ada mainan kuda, kuda yang bersayap. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tentang hewan apa itu. Lalu Aisyah berkata itu kuda, dan Rasul tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Allah alam bissawab. Dan jualan online tidak masalah selama di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur goror, tidak ada unsur kezaliman, ya, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penelpon. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Kadang yang Al-Fatihah itu kan seharusnya yang Maliki Yaumiddin, itu kan? Dirubahnya menjadi Maliki Yaumiddin. Dirubahnya. Maliki Yaumiddin. Tambahannya berarti setelah ya ada H. Iya, ada H, Pak. Seharusnya kan Yau. Wah, kan itu digantinya H. Maliki Yau. Dimasukkan ya, ke ya. Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yahu, Maliki. Ya, ini lahnul jali. Ini kesalahan yang fatal. Ini bisa merusak ibadah. Ya, Maliki Yaumiddin. Ya, Pak, itu termasuk lahnul jali, wallahu alam bissawab. Itu termasuk kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Qur'an yang tidak bisa ditolerir. Menambahkan huruf hu. Allah alam bissawab. Dan kita tidak sholat di belakang orang-orang yang seperti itu. Baik. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menyimak ceramah seorang ustadz di YouTube yang mana beliau mengatakan bahwa saat sakaratul maut kita akan diganggu, didatangi jin. Yang mana jin itu akan berwujud sebagai ayah ibu kita atau kakek nenek kita yang sudah meninggal, yang akan mengajak kita untuk meyakini bahwa agama lain, maaf, harus saya sebutkan, Nasrani adalah yang benar, sehingga kita akan dihasut untuk mengikuti agama tersebut karena yang menyatakan itu adalah orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah hal tersebut ada dasar dalilnya? Allah alam bisa, saya pernah mendengar, ya, bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti apa namanya menggoda kita, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sampai ketika nyawa kita akan keluar ya. Oleh karenanya dianjurkan untuk terus kita mentalkin, mengingatkan mereka, membimbing mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya terlepas dari apakah serinci itu dijelaskan dalam hadis, saya tidak tahu, Allah alam bisawab, tetapi syaitan tidak akan pernah ridho kepada manusia sampai mereka mengikuti jalan syaitan ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sumpah syaitan atas manusia, fabi izzatika la ugwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka semua. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan kau akan tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita masih bernapas, sebelum kita meninggalkan dunia ini, setan tidak akan pernah putus asa untuk menjauhkan kita dari Allah. Kalau maknanya seperti itu secara umum betul. Tapi apakah secara khusus dia akan menggoda ayo masuk agama ini, saya tidak tahu. Allah alam. Ada hamba Allah di Padang, coba kita angkat. Assalamualaikum. Baik. Baik ya, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Kita masih menunggu sambungan dari penelepon kita. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Gini Pak, saya mau bertanya. Rumah saya tuh jauh dari musola, tapi azannya kedengaran. Saya tahu saya kalau kedengaran azan, saya mau mendirikan sholat langsung. Kata tuh tahu bagaimana Pak? Jadi ketika Ibu mendengarkan azan, Ibu ingin langsung mendirikan sholat. Saya tahu saya kalau kedengaran azan, saya mau mendirikan sholat langsung. Kata tuh tahu bagaimana Pak? Baik, Allah alam bisawab, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya azan itu adalah alamat masuknya waktu sholat. Ya, seorang muslim ketika dia hendak sholat, dia mendengar kumandang azan, lalu dia langsung sholat, sholatnya sah. Karena artinya dia sudah melaksanakan sholat ketika waktu sudah masuk. Tetapi ada beberapa sholat yang sayang kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah sebelumnya. Misalnya adalah sholat zuhur dan sholat subuh, di mana sholat zuhur terdapat dalam riwayat 2 rakaat, dalam riwayat 4 rakaat yang hendaknya kita laksanakan. Begitupun dalam sholat subuh, riwayatnya sahih tadi sudah kita baca, sebelum sholat subuh kita kerjakan 2 rakaat. Ini sayang kalau kita tidak kerjakan. Tapi kalau seandainya kita memiliki keperluan, memiliki urusan, memiliki kesibukan, sehingga kita tidak sempat melaksanakan qobliyah dan kita ingin bersegera melaksanakan yang wajib, sesungguhnya azan adalah alamat masuknya waktu sholat. Azan adalah alamat masuknya waktu sholat, maka diperbolehkan bagi ibu untuk bersegera melaksanakan sholat ya, dan tidak melaksanakan sholat yang sunnah. Tetapi kalau kita memiliki waktu yang luang, tentunya adalah kerugian besar kalau kita tidak menjaga sholat-sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Yang di antara keutamaannya kata Rasulullah ada 12 rakaat. 12 rakaat yang kalau kita jaga sehari semalam, Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengobati orang yang terkena penyakit was-was yang sudah mengganggu dalam bacaan salatnya? Allah alam bisawab, ya dia berta'awud. Ya dia berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus menyadari bahwa mengikuti was-was adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." janganlah dia mengikuti langkah-langkah setan ya. Jadi seorang muslim hendaknya dia meninggalkan was-was dan tidak mempedulikannya. Jadi ketika kita mulai merasakan was-was di hati kita, kita tidak mempedulikannya. Kita anggap itu seolah-olah tidak ada. Jadi kalau ada bisikan di hati kita, kamu belum wudu, kita katakan biarkan saja. Ya kita tidak anggap ada. Walaupun ini berat, iya berat, tapi harus kita biasakan. Kita anggap tidak ada. Ya kita anggap tidak ada. Kita berta'awudz dan kita yakin bahwa itu berasal dari syaitan. Ya, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, dan hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, khususnya membaca surah Al-Baqarah ya. Begitupun kita membaca zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Begitupun kita hendaknya mempelajari tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Begitupun kita menyempurnakan wudu kita. Salat di awal waktu dengan berjamaah, berusaha mentadabburi ayat-ayat dan bacaan-bacaan yang kita baca dan kita anggap seolah-olah tidak ada was-was itu. Artinya kita tidak menganggap itu ada. Kita membiarkannya saja. Ya, cara melawan was-was ya begitu, kita anggap itu tidak ada. Ya, artinya kita jangan ikuti was-was tersebut. Kita anggap itu tidak ada sambil kita berta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena was-was itu adalah minasyaiton. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika salat qabliyah kita laksanakan sebelum azan di rumah karena takut tidak sempat dikerjakan karena jarak azan iqamah sangat pendek. Allah alam bissawab. Kalau dikerjakan sebelum azan artinya belum masuk waktu, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mengerjakan qabliyah salat wajib sebelum masuk waktu. Tetapi ketika misalnya kita mendengarkan azan, kita bersegera melaksanakan qabliyah sehingga setelah qabliyah kita langsung berangkat ke masjid, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau belum azan kita mengerjakan qabliyah itu dilarang karena belum masuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita membaca doa setelah wudu, apa bisa kita berpindah tempat dari wudu baru kita membaca doa setelah wudu? Maksudnya bagaimana ini? Saya tidak paham pertanyaannya, kita ulang. Ketika kita membaca doa setelah wudu, ya jelas. Apa bisa kita berpindah tempat dari wudu baru kita berpindah tempat dulu baru kita baca? Enggak ada masalah. Ya, misalnya kita berwudu di dalam kamar mandi, tentunya di situ ada WC tempat buang air. Kita keluar dulu, berjalan keluar baru kita berdoa, tidak masalah. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan ayat dalam salat sendirian? Tergantung ya. Kalau salatnya adalah salat jahar ya kita jaharkan sebatas terdengar oleh telinga kita. Misalnya maghrib, isya, subuh, walaupun kita salat sendiri tetap kita menjaharkannya sebatas terdengar oleh telinga kita. Adapun salat zuhur dan asar itu adalah dengan sir. Sir itu tetap membaca dengan lisan ya, terdengar samar-samar saja, terdengar oleh telinga kita saja. Allahu a'lam bissawab. Bolehkah kita memejamkan mata ketika sholat? Makruh menurut mayoritas para ulama, memejamkan mata saat sholat adalah makruh, perkara yang makruh. Pertanyaan yang ke-9, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah sholat sunnah fajar itu disunnahkan di masjid? Semua sholat sunnah itu disunnahkan di rumah. Sholat yang paling baik itu dikerjakan di rumah kecuali al-maktubah, sholat-sholat yang wajib, maka utamanya adalah dikerjakan di masjid. Ya, sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Ya, Rasulullah berkata, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya, jadikanlah sebagian dari salat kita, kata Rasul, di rumah maksud saya. Dan dalam riwayat, salat di rumah itu lebih baik daripada salat di masjid kecuali salat-salat yang wajib. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas ma'asyiral muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.